Yeah. berdiri sehari-hari. Otot kejang kenal bekerja sehari-hari. Santai, santai, yuk kita santai agar syaraf tidak tegang. Yuk kita santai agar otot tidak kejang. Yuk kita santai agar syaraf tidak tegang. Yuk kita santai agar otot tidak kejang.